Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah, baru saja kita mendengarkan tilawah mubarakah dari imam kita pada salat subuh ini. Beberapa kisah orang-orang yang mulia, beberapa manusia-manusia yang mereka bertakwa kepada Allah SWT, yang sebutan mereka senantiasa diabadikan, yaitu keluarga Imran dan keluarga Zakaria. Imran adalah bapaknya Maryam. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula disebutkan di sana kisah Nabi Zakaria. Masyaral ahibah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian manusia satu di atas yang lainnya, sebagaimana Allah melebihkan Makkah di atas negeri yang lainnya, melebihkan para rasul satu di atas yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah, dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Allah yang mencipta makhluknya, Allah yang mencipta hambanya, Allah pula yang melebihkan satu di atas yang lainnya. Apa yang tadi dibaca oleh imam kita pada salat subuh, ada beberapa hal penting untuk kita angkat di sini terkait dengan kisahnya Maryam, Zakaria dan Isa alaihim assalam. Adalah Imran dan istrinya berangkat dari keluarga orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, Imran ketika istrinya mengandung, dia bernazar jika anaknya nanti lahir, anaknya akan berkhidmat di tempat ibadah khusus untuk memfokuskan diri dalam ibadah pada Allah SWT. Dia pun berharap jika nanti anaknya ini adalah laki-laki, namun Allah berkehendak lain, di mana anak dari Imran ini adalah seorang wanita, namun bukan sembarang wanita, yaitu Maryam, sebaik-baik wanita yang ada di dunia di zamannya. Lahirlah Maryam. Kemudian para ulama Bani Israel, mereka berundi siapa dari mereka yang akan merawat atau mengasuh Maryam ini. Para alim ulama Bani Israel, mereka melakukan undian dengan melontarkan pena-pena mereka di air. Siapa yang penanya tidak tenggelam, dialah yang akan merawat Maryam. Di antara yang ikut berundi waktu itu atau ikut untuk merawat Maryam adalah Nabi Zakaria. Para ulama Bani Israel, mereka melemparkan pena-pena mereka, semuanya tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria. Dialah yang mengambang dan dialah yang berhak untuk merawat Maryam. Maryam selalu berada di tempat ibadahnya, beribadah kepada Allah SWT, dan Allah menjaga Maryam dari segala kejelekan, karena memang dengan seizin Allah orang tuanya berdoa memohon kepada Allah agar Maryam dan anak keturunannya dijauhkan dari asyaitan ar-rajim. Wa inni u'iduka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Seperti ini seyogianya orang tua mendoakan anak dan keturunannya agar dilindungi oleh Allah dari kejahatan asyaitan. Orang tua yang baik senantiasa berusaha agar anak keturunannya dijaga agamanya. Inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau memohon kepada Allah SWT agar dia dan anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ketika Nabi Zakaria merawat Maryam dan Maryam senantiasa di tempat ibadahnya, Allah jaga dari segala kejelekan, Allah jaga dari asyaitan, datang keajaiban, datang karamatul awliya, datang pada Maryam keramatnya wali. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapatkan di sisi Maryam ada buah-buahan yang tidak pada musimnya, ada makanan yang entah dari mana datangnya. Maka Zakaria, Nabi Zakaria mengatakan, dari mana kamu dapatkan makanan seperti ini? Anna laki hada, dari mana kamu mendapatkan makanan seperti ini? Qalat, berkata Maryam, huwa min indillah, ia dari sisi Allah. Ini adalah salah satu contoh dari karamatul awliya, orang yang dicintai oleh Allah atau kekasih Allah SWT, diberi oleh Allah sesuatu di luar daripada kemampuan manusia. Datang kepada Maryam buah-buahan yang tidak pada musimnya, Allah Ta'ala sendiri yang mendatangkan, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu berkuasa. Tumbuhlah Maryam di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dan Allah beri kemuliaan dengan mendapatkan keramat wali. Nabi Zakaria pun berfikir, Allah SWT yang mampu mendatangkan kepada Maryam buah-buahan padahal bukan pada musimnya. Allah pula yang mampu memberikan keturunan kepadanya. Nabi Zakaria memiliki istri yang mandul. Nabi Zakaria dan istrinya pun sudah lanjut usia, sudah tua, dan pada umumnya sudah tidak punya anak lagi. Nabi Zakaria sudah putih rambutnya, sudah ranta tulangnya. Namun Nabi Zakaria berharap keajaiban, sebagaimana Allah mampu mendatangkan kepada Maryam buah-buahan yang bukan pada musimnya, dia pula mampu untuk menganugerahkan anak kepada istrinya di saat sudah nenek-nenek atau sudah tua. Benar apa harapan dari Nabi Zakaria. Memang Nabi Zakaria tidak pernah kecewa, tidak pernah berhenti dari berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Allah pun kabulkan, dan Allah memberi tanda kepada Nabi Zakaria, jikalau nanti dia akan punya anak, dia akan tidak bisa berbicara mengajak manusia salasat ayyam, selama 3 hari, kecuali hanya dengan bahasa isyarat. Kemudian tidak berapa lama Nabi Zakaria pun merasakan tanda-tanda tadi, dan Allah SWT mengabulkan permohonan hambanya yang tidak pernah putus asa dari memohon kepadanya. Satu hal yang mungkin menurut manusia mustahil, seorang nenek-nenek tua yang sudah menopause, namun Allah Ta'ala berkehendak dia melahirkan ya putranya yang diberi nama ya Yahya, seorang nabi dari nabi yang mulia dari nabi Bani Israel. Ini juga salah satu di antara karamah dan mukjizat, di mana Allah memberikan kepada Nabi Zakaria keturunan di saat umumnya orang seumur itu tidak memiliki keturunan. Masya Allah al-hibah rahimahumullah. Demikian pula Maryam tumbuh di atas ketaatan pada Allah. Di saat Maryam berada di tempat ibadahnya, tiba-tiba datang seorang malaikat yang menjelma sebagai seorang lelaki. Malaikat yang ditugasi oleh Allah SWT untuk meniupkan padanya ruh, yang dengan izin dari Allah atau seizin dari Allah, bahwa Maryam nanti akan punya anak tanpa suami, anak yang nanti akan menjadi nabi yang besar, nabi yang mulia, nabi yang terpandang dari nabi-nabi Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ketika Maryam berada di tempat ibadahnya, datang malaikat yang menjelma sebagai seorang lelaki. Maryam sebagai wanita yang suci, ketika datang kepadanya seorang, dan Maryam menganggap orang ini ingin berbuat yang tidak baik, maka Maryam mengingatkan orang ini dengan nama Allah. Karena orang yang memiliki takwa, orang yang memiliki iman, ketika diingatkan dengan nama Allah, dia akan takut pada Allah. Orang yang masih memiliki iman, di saat dia menginginkan kejelekan, kemudian diingatkan dengan nama Allah, dia akan berhenti dari kejelekan, akan tercegah dari kejelekan. Maryam pun mengatakan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama dari nama-nama Allah SWT. Minka dari kamu, in kunta taqiyya, jika kamu masih memiliki takwa. Ternyata orang yang datang adalah malaikat yang menjelma sebagai manusia, yang diutus oleh Allah SWT untuk meniupkan padanya ruh, yang nantinya ini adalah salah satu mukjizat dan keajaiban dari keajaiban ciptaan Allah SWT. Mengandunglah Maryam, dan ketika telah tiba saatnya Maryam melahirkan, Maryam pun menjauh dari kampung halamannya, menjauh dari keluarganya. Beragam perasaan dan pikiran campur aduk antara bagaimana nanti ucapan keluarganya. Dia punya anak padahal dia tidak punya suami, padahal dia tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, karena dia seorang wanita yang suci, seorang yang memang Allah jauhkan dari asyaitan ar-rajim. Maryam ketika akan melahirkan, dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Duhai kiranya saya mati saja sebelum ini, dan saya adalah orang yang tidak pernah diingat oleh manusia. Wajar seorang wanita mengandung tanpa suami, apa yang akan manusia katakan kepadanya? Tentunya akan ada tuduhan-tuduhan miring. Bal Maryam sama sekali tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Lahirlah Isa bin Maryam. Kemudian dibawalah Isa bin Maryam ini di tengah-tengah kaumnya oleh ibunya. Mereka pun heran, mereka bertanya-tanya, dan ini pun sudah diantisipasi oleh Maryam bahwa mereka pasti akan bertanya, wahai Maryam, bagaimana kamu punya anak padahal kamu tidak punya suami? Kamu telah melakukan sesuatu yang kecil. Maryam mengatakan bahwa hari ini saya bernadar tidak akan bicara. Kalau kalian ingin tahu hakikat dari anak ini, tanya saja kepada anak ini. Dan karena masih bayi dan umumnya tidak bisa bicara, mereka pun mengatakan, wahai Maryam, bagaimana kita bertanya kepada anaknya masih bayi seperti ini? Kemudian Nabi Isa dalam keadaan masih bayi berbicara. Masyarallah hibah rahimahumullah, Nabi Isa ibn Maryam adalah seorang rasul yang besar dari rasul Bani Israel, yang Allah SWT memberi beliau mukjizat yang banyak. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang keluar dari para nabi dan para rasul dari keajaiban yang di luar kemampuan manusia. Sesuatu yang keluar dari para nabi dan para rasul dari keajaiban yang di luar kemampuan manusia untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan para rasul. Allah SWT maha bijak. Para nabi dan para rasul yang Allah utus, di samping mereka dibekali dengan kitab, mereka juga didukung dengan mukjizat. Karena kalau para nabi dan para rasul tidak diberi mukjizat, bagaimana orang akan percaya? Kalau mereka adalah utusan Allah, orang akan mengatakan, apa bedanya kamu dengan kami? Kamu makan, kami pun makan. Kamu minum. Tiba-tiba kamu mengaku sebagai rasul, sebagai nabi. Namun ketika mereka dibekali dengan mukjizat, dibekali dengan ayat, maka ini adalah pembuktian bahwa mereka adalah benar-benar orang yang diutus oleh Allah SWT. Nabi Isa memiliki sekian banyak mukjizat. Seperti tadi yang disebutkan oleh imam kita pada surat Ali Imran, di antara mukjizat yang beliau diberi oleh Allah dengannya adalah yubriul akmah. bisa menyembuhkan orang yang bisu. Padahal penyakit ini penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Wal abros, demikian pula penyakit baros, yaitu putih yang menimpa kulit, putih penyakit. Demikian pula beliau membuat dari tanah liat semacam burung-burungan, kemudian setelah itu ditiup, kemudian menjadi burung betula. Kalau dia mengatakan, apa boleh seorang membuat ya patung burung dari tanah liat? Jawabannya tidak boleh. Adapun kalau ini dilakukan oleh Isa, setiap nabi, setiap rasul punya syariat yang berbeda. Bisa jadi boleh memang di zaman atau di tengah-tengah syariat Nabi Isa, yang tidak boleh di dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebagaimana di zaman Nabi Adam, seorang boleh menikah, laki-laki boleh menikah dengan saudarinya sendiri. Sedangkan di syariat kita tidak boleh. Karena Allah SWT mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Likullin, masing-masing kami jadikan dari kalian syir'atan, syariat dan jalan yang berbeda-beda. Para nabi, mereka akidahnya sama. Para nabi, tauhidnya sama. Namun syariatnya berbeda-beda. Mereka ibarat ikhwatun ni'alat. Abuhum wahid wa ummahatum syatta. Para nabi ini ibarat saudara, saudara seayah lain ibu. Ayahnya satu, ibunya banyak. Ini namanya ikhwatun di'alat. Al-anbiya'u ikhwatun di'alat, abuhum wahid wa ummahaduhum syatta. Jadi para nabi ini akidahnya sama, tauhidnya sama, tapi syariatnya mereka berbeda-beda. Jadi kalau Nabi Isa misalnya membuat patung-patungan burung, ya patung burung dari tanah liat, ini mungkin di syariatnya beliau boleh. Adapun di syariat kita tidak boleh seorang membuat gambar makhluk bernyawa, ya kan? Baik itu yang berbentuk atau yang tidak berbentuk. Dia pun meniup padanya roh, kemudian menjadi burung betula. Dan ini mukjizat. Tentu itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahkan pernah ada orang yang meninggal di zaman Nabi Isa, maka dengan seizin Allah Nabi Isa bisa menghidupkan. Lagi-lagi dengan seizin Allah. Tanpa seizin Allah apapun tidak akan terjadi. Jadi mukjizat tadi memang Allah SWT berikan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pertanda dan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah SWT. Bahwa beliau ini benar-benar nabi, benar-benar rasul. Masyarallahi barahimakumullah. Kembali kepada Bapak Maryam membawa putranya di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang diprediksi dan diperkirakan oleh Maryam menjadi kenyataan. Bani Israel mereka mengecam Maryam. Bani Israel mereka menuduh Maryam yang tidak-tidak. Maryam tidak banyak bicara. Seorang wanita yang tidak berdaya. Dan memang apa yang akan dia katakan? Dia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Namun dia tetap tabah dan kokoh. Dia pun menyerahkan itu semua kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mengatakan, kalau kalian ingin tahu hakikat dari saya, tanya saja kepada bayi ini. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mengajak bicara seorang anak yang masih bayi seperti ini? Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Isa dalam keadaan masih bayi berbicara dan keluar dari mulut beliau manis yang pertama dan utama Beliau mengatakan, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiya. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan ini juga keajaiban, mukjizat. Anak masih bayi bisa berbicara, bahkan menjelaskan hakikat dari dirinya. Nabi Isa berbicara dan didengar waktu itu oleh Bani Israel. Mereka mendengarkan dengan jelas dan gamblang. Dan Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Luar biasa. Pada kalimat inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, membantah kepada orang-orang yang menuhankan Isa, membantah kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Isa tidak lain dan tidak bukan, dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Kalau dia mengatakan, namun Isa dilahirkan oleh Maryam, seorang wanita yang suci, wanita yang tidak pernah disentuh laki-laki, oleh laki-laki, tentu tidak lain dan tidak bukan, ini adalah anak Tuhan. Ta'alallahu amma yakuduna uduwan kabira. Allah Maha Suci dari apa yang mereka katakan. Yang lebih ajaib dari Isa ada, yang lebih aneh dari Nabi Isa ada, yaitu Adam alaihi salam. Allah cipta Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sehingga kalau ada yang mengatakan, mana ada orang lahir tanpa bapak dan keadaan ibunya suci, tidak pernah melakukan kejahatan, kalau bukan Isa, kita katakan yang lebih aneh dari Isa ada, yaitu Adam. Allah cipta tanpa bapak, tanpa ibu. Sebagaimana firman Allah SWT, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah cipta Adam dari tanah, tanah lempung. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Fayakunu, maka ia pun jadi. Subhanallah. Allah SWT mencipta Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sehingga kalau orang mengatakan, apa ada yang lebih aneh dari Nabi Isa, kita katakan ada Nabi Adam. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Ya, disebutkan bahwa tidak ada yang berbicara ketika masih bayi kecuali tiga. Salah satunya adalah Nabi Isa. Demikian pula diantaranya adalah seorang bayi di zaman Jureyj, seorang ahli ibadah di tengah-tengah Bani Israel. Kemana Jureyj ini seorang ahli ibadah dituduh melakukan perselingkuhan, padahal tidak seperti itu. Orang yang melakukan perzinahan, kemudian ketika melahirkan anaknya, dia menuduh Jureyj. Manusia pun tanpa mengklarifikasi kebenaran berita, mereka langsung melakukan tindakan fisik. Tempat ibadah Jureyj dihancurkan. Jureyj pun diarak, dipermalukan di tengah-tengah masyarakat. Jureyj pun heran, ada apa kalian? Mereka mengatakan bahwa kamu telah melakukan yang tidak baik. Kata Jureyj, apa? Kamu telah berbuat zina dan ini anaknya. Maka Jureyj pun berdiri salat menghadap Allah SWT, karena salat adalah pintu untuk seorang mendapatkan kemudahan dari Allah. Selesai salat, Jureyj mengatakan, mana anak ini? Mana anak tersebut? Kemudian mereka mendatangkan bayi tersebut. Jureyj pun memegang jarinya seraya mengatakan, man abuka, man abuka, siapa bapakmu? Anak tadi pun mengatakan, ayahku adalah tukang angon sapi, pengembala sapi. Masyarakat pun dengar seperti itu, mereka menyesal telah menghancurkan tempat ibadah Jurayj. Mereka pun berjanji siap untuk mengganti tempat ibadah Jurayj yang dilapisi oleh emas. Kata Jurayj, jangan. Kata mereka, sudah kita lapisi dengan perak. Kata Jurayj, jangan. Kembalikan saja seperti semula. Ya, bangunan atau tempat ibadah terbuat dari tanah. Adapun yang ketiga, waktu itu ada seorang ibu menyusui bayinya. Ketika ibu ini menyusui bayinya, tiba-tiba ada seorang menaiki kendaraan yang mewah, berpenampilan ya orang yang apa namanya gagah dan terpandang. Ibu ini pun berdoa, Allahumma ja'al ibni mislah. Ya Allah, jadikan anak saya seperti orang ini. Gagah, kendaraannya bagus, orangnya bagus, pakaiannya bagus. Bayi yang masih menyusu langsung melepas susuannya mengatakan, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku seperti dia. Terjadilah dialog antara ibu dan bayinya. Kemudian sang bayi mengatakan, adapun tadi ibu berdoa agar saya dijadikan seperti dia, kemudian saya berdoa agar tidak dijadikan seperti dia, karena orang yang ibu lihat ini adalah orang yang zalim, seorang yang jahat, maka saya berdoa agar saya tidak dijadikan seperti orang yang jahat ini. Ini keajaiban. Bayi bisa bicara, bayi bisa melakukan diskusi dengan ibunya. Ini keajaiban. Dan Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah SWT atas segala sesuatu berkuasa. Kembali kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau ketika dibawa oleh ibunya di tengah-tengah Bani Israel dan ibunya bernazar untuk tidak mau bicara. Kalau mereka ingin tahu hakikat dirinya dan putranya, tanya saja kepada bayi ini. Mereka pun heran, bagaimana kita menanyai seorang yang masih bayi. Kemudian Isa pun keluar dari Isa kalimah yang didengar oleh Bani Israel. Isa mengatakan, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Sedari awal, apa yang nanti akan diyakini oleh alul batil bahwa Isa ini adalah Tuhan atau anak Tuhan terbantahkan. Isa tidak lain dan tidak bukan, dia adalah seorang hamba, hamba yang tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari hak ketuhanan. Dia dan ibunya kedua-duanya makan, bahkan mereka meninggal. Ini bukti bahwa mereka ini hamba bukan Tuhan. Kemudian atani alkitab, Allah akan memberiku alkitab. Yani Nabi Isa akan menjadi seorang rasul. Dan ini membantah kepada kelompok Yahudi yang mereka menuduh Nabi Isa adalah anak haram, mempermalukan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Namun Allah SWT melindungi Nabi Isa. Nanti akan kita sebutkan sedikit terkait dengan sebenarnya siapa yang dibunuh oleh Bani Israel. Apakah Isa atau orang yang diserupakan, nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Lanjut, Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikanku sebagai seorang nabi. Masih bayi sudah mengkhabarkan bahwa dia nantinya akan menjadi seorang nabi. Ini apa kalau bukan mukjizat? Keajaibannya luar biasa. Namun lagi-lagi Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu berkuasa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Jarang orang seperti Nabi Isa. Bisa jadi salah seorang dari kita diberkahi kalau di masjid, soleh, zikir, khusyuk. Namun kalau sudah di rumah, zalim terhadap anak dan istrinya. Bisa jadi kita terlihat diberkahi ketika berjumpa dengan teman-teman kita, namun di saat kita berada di tempat kerja kita, kita curang, kita dusta. Nabi Isa bukan seperti itu. Nabi Isa adalah orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah dimanapun ia berada. Ini luar biasa. Dan mungkin kalau kita melihat pada diri kita, kita pun akan meratapi betapa diri kita ini banyak melakukan kedzaliman. Mungkin kita terlihat khusyuk, terlihat baik ketika berada di majelis, ketika berada di masjid, namun sedikit saja keluar dari masjid, kita sudah melakukan kemaksiatan. Sedikit saja kita bergeser ke tempat kerja, kita melakukan kecurangan. Beda dengan Nabi Isa yang memang Allah SWT takdirkan dia diberkahi dimanapun dia berada. Wa awsani bis-salati waz-zakah, dan Allah berwasiat kepadaku untuk menegakkan salat dan memberikan zakat. Jadi kewajiban salat dan zakat bukan hanya di tengah-tengah syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saja. Bahkan nabi-nabi atau umat-umat sebelum kita pun telah diperintahkan untuk mengerjakan terutama dua ibadah ini. Ibadah yang manfaatnya itu terasa dan maslahatnya ada di setiap waktu dan zaman. Salat adalah simbol kedekatan seorang hamba dengan Allah SWT. Adapun zakat adalah simbol kedekatan seorang hamba dengan sesama. Seorang akan dikatakan baik manakala hubungan dia dengan Allah baik dan hubungan dia dengan sesama manusia baik. Salat dan zakat akan mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan tenaga, rela mengorbankan ya perasaannya demi tunduk kepada Allah SWT. Sedangkan zakat, seorang rela mengorbankan hartanya yang ia telah capek untuk mendapatkannya, dia infakkan untuk membantu orang lain, yang dengannya akan bersih hartanya, akan bersih pula hatinya dari sifat yang tidak baik. Wa barram bi walidati, dan Allah menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku. Nabi Isa mengatakan ibuku karena memang dia tidak punya ayah. Dan berbakti kepada orang tua ini adalah akhlakul karim, termasuk akhlakul karimah yang sangat besar. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan dengan Allah sedikit pun, dan tidaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Perintah untuk birrul walidain, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, berbakti kepada orang tua adalah salah satu sebab yang seorang dengannya akan dikabulkan doa dan permohonannya. Namun sebaliknya, durhaka kepada orang tua ada sebab seorang terpapar, terancam dengan azab. Termasuk di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, bahwa kiamat telah dekat, antaridal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Sebagian syurrahul hadis, sebagian besar hadis mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ya ibunya. Ibaratnya seorang budak melahirkan tuannya. Betapa banyak anak-anak di zaman sekarang memperlakukan orang tuanya ibarat budak, ibarat pembantu. Dipekerjakan, kemudian diomeli, dimarahi, dibodoh-bodohi, diperlakukan ya dengan cara yang tidak wajar. Ini adalah salah satu pertanda dari dekatnya yaumul qiyamah. Walam yaj'alni jabaran asiya, dan Allah tidak menjadikanku seorang yang ya jabar, durhaka, ya, seorang yang jahat. Ya, Nabi Isa seorang yang santun, seorang yang mulia. Nah, Nabi adalah orang pilihan di tengah-tengah kaumnya. Para nabi, para rasul mereka dibekali dengan mukjizat dan ayat. Di samping itu pula mereka orang-orang yang secara kepribadian adalah orang yang baik, orang yang memiliki reputasi yang baik di tengah masyarakat. Tidak ada cacat yang terkait dengan masalah kepribadian mereka. Masya Allah, hibba rahimakumullah. Nabi Isa adalah nabi yang mulia di tengah-tengah Bani Israel. Tentunya sebuah kemuliaan jika ada di tengah-tengah satu keluarga orang yang Allah pilih menjadi rasul. Namun lain halnya dengan sikap orang-orang Yahudi. Hati mereka telah tertutup. Kebencian mereka kepada Al-Haq mendorong mereka untuk menuduh orang yang baik dengan tuduhan-tuduhan yang miring. Mereka pun mengatakan bahwa Isa adalah anak haram. Dan ini tentu adalah tuduhan yang keji terhadap Maryam dan terhadap Isa. Padahal Maryam seorang wanita yang suci. Namun seperti itulah ujian dari Allah. Sebaik apapun seorang, ada saja orang yang tidak suka. Semulia apapun seorang, ya ada saja orang yang ya berbuat jahat kepadanya. Seperti itulah kehidupan dunia. Namun akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang berbuat zalim mungkin pernah seolah-olah di atas angin. Orang-orang yang jahat mungkin pernah mereka ya merasa punya kekuatan, namun itu semua akan sirna karena wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Nabi Isa adalah batu ujian bagi umat manusia. Dalam menyikapi Nabi Isa ada tiga golongan manusia. Dua golongan menyimpang dan satu golongan lempeng atau lurus di atas as-siratal mustaqim. Golongan yang pertama adalah golongan Nasara, yang mereka menuhankan Isa, menjadikan Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ini adalah bentuk kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam." Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Tadi tidak boleh waqaf, tidak boleh berhenti pada kalimat qalu. Hanya kalau di mushaf itu ada apa namanya? Ada apa tanda waqaf yang dilarang di situ. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti pada kalimat laqad kafara alladziina qalu, kemudian innallaha wal masiih ibnu maryam, ini enggak boleh. Tapi lanjut laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan ya bahwa Allah adalah Isa bin Maryam. Ini yang pertama. Kelompok pertama yaitu kelompok Nasara yang mereka menuhankan Isa. Padahal jelas dan gamblang apa yang keluar dari mulutnya Nabi Isa yang pertama dan utama dan didengar oleh Bani Israel, "Inni Abdullah." Saya adalah hamba Allah, hamba bukan Tuhan. Hamba tidak memiliki sedikit pun dari hak-hak ketuhanan. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok Yahudi, yang mereka menilai bahwa Isa ini mempermalukan Bani Israel, bahwa Isa ini ya berhak untuk dilenyapkan dari muka bumi ini. Ini pun terbantahkan dengan kalimat waja'alani nabiyya. Karena kalau Isa adalah nabi yang harus dihormati, dimuliakan, bagaimana Bani Israel mereka, bagaimana orang-orang Yahudi mereka ya membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang beriman, di mana mereka orang yang memiliki sikap pertengahan. Mereka berbeda dengan orang Yahudi dan berbeda dengan orang Nasara, karena selalunya kebaikan di tengah-tengah di antara dua kejelekan, di antara orang-orang yang guru berlebih-lebihan dan di antara orang yang ya meremehkan. Kaum mukminin, mereka dalam berakidah, mereka dalam bersikap, dalam berbuat tidaklah keluar dari rel agama. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah maksudnya. Orang yang meyakini seperti ini, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, sebagaimana tersebut dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkharahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah lantarkan dalam Maryam, dan satu roh dari roh-roh ciptaan Allah, dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya, dan bersaksi bahwa neraka benar adanya. Orang yang dia meyakini lima hal ini, kata Nabi, adkhalahu Allahul jannata, dia akan dimasukkan ke dalam surga, ala ma kana minal amal. Kalimat ala ma kana minal amal ada dua penafsiran. Yang pertama, seperti apapun amalannya. Orang yang meyakini lima perkara tadi, dia akan masuk dalam surga kaya apapun amalannya. Penafsiran kedua, ala ma kana minal amal, artinya dia akan masuk dalam surga sesuai dengan amalannya. Orang yang meyakini lima perkara tadi, mempercayai bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, meyakini bahwa surga itu benar adanya, dan meyakini bahwa neraka itu benar adanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai derajatnya di surga sesuai dengan amalannya. Ini penafsiran yang kedua. Adapun Isa alaihi assalatu wassalam saat ini masih hidup, karena memang Allah angkat Nabi Isa ke langit, dan nanti menjelang kiamat Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Adapun apa yang dikatakan oleh orang Nasara atau orang Yahudi bahwa Nabi Isa, Abah Isa itu telah terbunuh dengan disalib, ini adalah dusta. Ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi hendak dibunuh, maka Nabi Isa mengatakan, di situ ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa mengatakan kepada salah seorang muridnya, kalau dia mau diserupakan seperti Nabi Isa, kemudian nanti akan dibunuh oleh orang Yahudi, tapi dia akan masuk dalam surga. Maka muridnya Nabi Isa siap untuk diserupakan dengan Nabi Isa. Yang penting Nabi Isa selamat, dia dibunuh karena jaminannya adalah surga. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, yang dibunuh adalah pengkhianat. Ketika Nabi Isa bersembunyi, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, ternyata ada yang berkhianat menunjukkan keberadaan Nabi Isa. Orang inilah yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan orang inilah yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ini versi yang kedua. Dan orang-orang Yahudi yang membunuhnya pun, mereka masih sangsi atau ragu, benar gak yang kita bunuh Isa? Sebagaimana Allah katakan, wama qataluhu yaqina, wama qataluhu yakinah, dan tidaklah mereka yakin kalau yang dibunuhlah Isa. Orang Yahudi sendiri mereka belum yakin, mereka ragu, ini benar gak Isa yang kita bunuh? Tapi aneh bin ajaib, orang Yahudi saja yang mereka mengejar-ngejar Nabi Isa dan anak kembuhnya, mereka belum yakin, ternyata orang-orang Nasoro meyakininya bahwa yang dibunuh adalah Isa. Ini semata kebatilan. Bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di langit. Kalau ada yang bertanya, Nabi Isa di langit terus makannya apa ya? Minumnya apa ya? Kamu enggak usah mikirin seperti itu. Ente pikirin saja makannya kamu apa, minumnya kamu apa. Allah tidak akan mungkin menyenyakan hambanya. Enggak usah kamu mikir yang macam-macam. Karena ini adalah ya, satu ketentuan dari Allah. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Turun bukan membawa syariat yang baru. Turun beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Beliau turun dengan memegang dua sayap malaikat. Turun waktu itu pas kaum muslimin sedang sholat, mau sholat, iqamat telah dikumandangkan dan muslimin telah berbaris untuk bertakbir. Tiba-tiba datang Isa, Nabi Isa, dan Allah SWT memberi ilham kepada muslimin untuk taubat, ini adalah Nabi Isa. Maka kaum muslimin mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa mengatakan, imamukum minkum, imamukum minkum, imam kalian dari kalian. Ini adalah bentuk penghormatan yang luar biasa dari Nabi Isa untuk umat ini. Seorang Nabi sholat di belakang umat ini itu luar biasa. Ini adalah penghormatan dari Nabi Isa untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana Isa mengatakan imamukum minkum, imam kalian dari kalian. Turun akan membunuh Dajjal, akan membunuhi babi-babi, mematahkan salib dan tidak menerima upeti, ya tidak diterima kecuali Islam. Dan beliau datang bukan bawa syariat yang baru, namun mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pemaparan singkat tentang rumah-rumah ataupun keluarga-keluarga orang yang saleh, yang nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Sebutan mereka harum. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mereka tentunya juga menjadi panutan. Namun ada hal yang tadi butuh untuk difahami, bahwa seperti apapun seorang mendapatkan kemuliaan di dunia ini, ada saja orang-orang jahat yang tidak suka. Ada saja orang-orang jahat yang berusaha untuk melenyapkan nikmat dan kebaikan. Namun Allah SWT menjaga orang-orang yang baik. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini ada beberapa pertanyaan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, tolong berikan nasihat kepada orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jazakallah khairan. Tipe orang yang salah, maka dia segera sadar dan bertobat. Baik orang tadi diingatkan oleh orang atau tidak. Kalau seorang dia mengaku dirinya salah, segera bertobat, segera memperbaiki. Hanya saja mencari-cari kesalahan orang ini seperti apa? Kalau orang itu terang-terangan berbuat kefasikan, ya bukan mencari-cari lagi, dia sendiri sudah memamerkan kejelekannya. Namun kalau ada saudara kita muslim yang melakukan kesalahan dengan sembunyi-sembunyi, maka kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Kita tutup, kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Rasul mengatakan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan tutup aib dia, kekurangan dia di dunia dan di akhirat. Jadi di sini ada dua hal. Bagi yang melakukan kesalahan, segera kembali, enggak usah sampai menunggu ada orang yang nyari-nyari kesalahan dia. Ya. Jangan sampai nunggu ada orang yang nyari-nyari kesalahan dia kemudian sampai dibeberkan, dia sendiri segera bertobat, segera memperbaiki diri. Ya. Tak ada gading yang tak retak. Bukan syarat orang yang baik kalau tidak pernah salah. Namun orang yang baik manakala dia keliru, manakala dia salah, segera kembali dan bertobat kepada Allah SWT. Di sisi lain juga seorang muslim, ya dia jangan membeberkan aib orang lain ketika saudaranya yang memang bukan orang yang fasik, bukan orang yang mujahir bil maksiyah. Yang ada adalah nasihat dengan baik, yang ada adalah apa namanya, memberikan arahan dan bimbingan. Saudara kita adalah bagian dari kita. Saudara kita ibarat setubuh dengan kita, satu tubuh dengan kita. Kalau ada dari anggota tubuh kita yang sakit, niscaya anggota tubuh lain pun akan ikut merasakan. Gigi kita sakit, kepala kita pening, badan meriang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Demikian pula di saat saudara kita ada yang keliru, ada yang salah, sebagai saudara maka berusaha untuk memperbaiki. Saudara maka berusaha untuk menasihati dengan cara yang hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh minta nasihatnya bagi santri yang ingin menghapus kenangan-kenangannya yang dulu pernah duduk di bangku pendidikan formal. Kenangan apa? Kenangan kan ada kenangan yang bagus dan kenangan yang tidak bagus kan? Ya, artinya ilmulah yang akan menjaga seorang untuk melupakan kenangan-kenangan yang tidak baik. Apa yang dulu pernah dia lakukan dari kejelekan sekarang ditobati. Kenangan-kenangan itu yang tidak baik jangan pernah lagi diingat untuk kemudian diulangi. Adapun diingat untuk kemudian disesali tidak mengapa. Nah, dahulu para sahabat pun kadang mengingat masa lalu, masa jahiliyah, bukan untuk kemudian apa namanya ingin mengulangi, tapi untuk menjelaskan betapa besarnya nikmat Allah setelah Allah beri hidayah kepada Islam. Dulu kami demikian-demikian, dulu kami demikian ketika jahiliyah, kemudian setelah masuk Islam kami seperti ini. Seperti sahabat Amr bin As misalnya, beliau mengingat ketika masih jahiliyah, ketika beliau akan meninggal, beliau menangis. Menangis. Ditanya oleh orang sekitarnya, wahai Amr, kenapa anda menangis? Bukankah anda sahabat Rasulullah? Kata dia, iya. Saya itu mengalami tiga fase kehidupan, tiga tahapan kehidupan. Kehidupan yang pertama ketika saya masih kafir, saya membenci Islam. Tidak ada muka di muka bumi yang lebih saya benci dari mukanya Muhammad dan para sahabatnya. Kalau saya mati ketika itu, neraka sudah. Kemudian fase yang kedua, fase ketika dia sudah masuk Islam, berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia pun seandainya meninggal saat itu, dia berharap masuk dalam surga. Kemudian fase yang ketiga, semeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia memegang jabatan-jabatan, dan saya tidak tahu apa yang Allah akan lakukan untuk saya pada jabatan-jabatan ini. Dia pun menangis, khawatir terhadap dirinya. Seperti orang saleh, seperti orang yang baik, orang yang banyak jasanya untuk Islam dan muslimin, orang yang banyak amalnya, namun mereka masih khawatir jika itu semua belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenangan yang tidak baik enggak usah diingat. Kalau pun diingat, ya hanya untuk kita mensyukuri nikmat Allah bahwa kita telah dapat hidayah. Diingat untuk tidak diulangi di masa apa? Mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukum mengimami sholat dengan bahasa Al-Quran? Oh, Qurannya dipegang di tangan. Wallahu ta'ala alam. Kalau itu sholat tarawih, ada atsar bahwa Aisyah radhiyallahu anha, sebagian sahabat memegang mushaf ketika sholat tarawih. Tapi kami tidak mendapatkan kecuali itu. Wallahu ta'ala alam. Salat tarawih ada sebagian salaf yang mereka salat dengan memegang mushaf. Kalau salat wajib, ya sebenarnya tidak. Ya, kalau memang kita tidak bisa apal yang panjangnya, pendek saja. Karena Nabi mengatakan kepada orang yang keliru dalam salatnya, Nabi mengatakan summaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kita enggak bisa tidak apal suratan yang panjang, suratan yang sedang. Tidak apal yang panjang yang sedang, suratan yang pendek. Seperti itu. Summaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Setahu saya ada sebagian salaf melakukannya, namun ini pada salat tarawih. Salat wajib, wallahu ta'ala alam, saya belum tahu. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, ya, mengingat banyak hal, ya, ketidakmampuan, waktu dan yang lainnya. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala kejelekan dan dibimbing kepada kebaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.